Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang rawuh, ingkang kawula ta'zimi, kawula hormati. Taminipun Gus Yasin pun rawuh dereng. Alhamdulillah niki pun terpilih dados wakil gubernur Jawa Tengah nggih. Dampingi Pak Ganjar Pranowo. Saking jajaran pemerintah Pati Tawen Yuwono Bakaran nggih. Pak Camat, Pak Lurah, saking TNI Polri, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki acaranipun suran nggih. Suran. Suran niku saking buntute Wulan Asyura. Jadi Islam niku gadah wulan naminipun Asyura. Tekan Jawa kena buntute tok dadi Syura. Dadi Syura niku wong Jawa nderek wulan Asyura. Dadi nek ngeten iki kadang ana sing ngarani uran Syura kok ra Islam niku kula sing bingung. Wulan Asyura niku wong Jawa niku dijekuk buntute naminipun Syura. Wong Jawa niku lak senengane jikuk buntut ngoten niku tok. Abdullah Dola. Zainal Arifin Ipin. Muhammad Mat. Jawa niku lak ngoten niku. Ja'anurun Janur. Ja'a Kawiyun Joko. Jawa tadi Pak Presiden niku saka Ja'a Kawiyun Joko. Widodo niku ya bahasa Arab widadun. Tapi kena wong Jawa widodo. Salamatun selamat. Ramadan romelan. Dari iki. Dadi nah berhubung Syura buntutipun Asyura nek didamel kegiatan naminipun suran. Soale wong Jawa niku nek nganggo apa-apa akhirane an. Sarung sarungan. Kathok kathokan. Yasin yasinan. Tahlil tahlilan. Dadi mila tahlilan niku mboten basa Arab. Niku basa Jawa. Wong Jawa nganggo tahlil jenenge tahli, lan wong Jawa nganggo yasin jenenge yasi. Nan mula nek tahlilan yasinan digoleki dalile teng Al-Qur'an ya ora petuk. Wong iku basa Jawa sanes saking halalayu halilu tahlilan sanes ning wong Jawa nganggo tahlil jenenge tahli. Lah Asyura niku kale wong Jawa dijikuk buntute wulan Syura. Mila wong Jawa sebab jikuk Asyura dados wulan Syura. Mula tiyang Jawi nek wulan Syura ora wani mantu. Wong Jawa nek wulan Syura ora wani pindah omah. Seneng-seneng ya ora wani, mantu ya ora wani. Lah niki sing kadang tiyang niku salah paham. Iki wong Jawa iki wong paling tahayul. Wong sing paling percaya karo barang-barang sing nggarai wong musyrik. Buktine apa? Ini ulan suro masuk rawani mantu. Malah wong Jawa ngarani ulan suro iku nyiroro kidul mantu. Ora ngoten niku. Dan niki lho. Niki nek umur tak dunungno bengi iki. Lah iki iso konslet sak umur-umur iki. Kudu tak dunungno nggih. Wong Jawa niku nyebut ulan Asyura niku suro. Tur ngopo kok rawani apa-apa? Mantu rawani. Mbubak omah rawani. Apa-apa kok rawani? Pancen ulan suro niku ulan wingit. Ulan sing gegirisi, ulan sing medeni. Kangge sinten? Kangge wong Islam. Sebab napa? Islam niku kawitan mudhun dhateng Makkah. Saking Makkah pindah Madinah. Lah, teng Madinah pindah teng pundi? Teng Basrah. Jeng Nabi nameng dugi Madinah. Sing beto Islam medal saking Madinah teng Basrah niku sinten? Sayyidina Ali. Mantune Nabi. Sahabat Nabi, misanane Nabi, sahabat paling pinter niku Sayyidina Ali. Entuk putrine Kanjeng Nabi pinter tenan gawa putra-putrinipun beto Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dakwah dateng Basrah. Basrah niku negara dalam cakupan negara Persia. Persia niku mboten Islam. Gusti Allah niku geni. Negeri penyembah api. Iku nek teng Avatar niku. Niku di teng Avatar niku. Niku negara api jarone ngoten. Sing metu niku lho eng niku. Jadi Avatar niku saka negara api. Negara api niku Persia. Dheke nyembah geni. Tapi Sayyidina Ali niki pancen wonge pinter, alus, tapi kendele ora umum. Sampai dadi idola baru teng Persia. Lah kehebatane Sayyidina Ali, kegagahanipun Sayyidina Ali niki tersebar seantero Persia. Sampai raja Persia ingkang nami Rustum utawa Rustam cara wong Jawa. Rustum niki tertarik. Wong apa Ali ku gelut menangan. Ilmune dhuwur. Penelitian bareng ngono kok kesengsem. Wong kok apike ngono rutangga apik, dagang apik, berkeluarga apik. Akhirnya Raja Rustum niki tertarik kali putrane Sayyidina Ali. Tertarik moro teng dalam Sayyidina Ali ngelamar. Lu sampean bayangno. Wong Majusi ngelamar Sayyidina Ali entuk putrane nipun naminipun Sayyidina Husain. Akhirnya Raja Rustum ni besanan kali Sayyidina Ali entuk Sayyidina Husain. Wah niki akhire nglairaken putra-putra ingkang kathah. Kathah putranipun. Lah suwe-suwe Raja Rustum niki tertarik kali Sayyidina Ali. Melu Islam, bareng melu Islam pun boten nyembah geni. Lah tiang Persia niku nek nyembah geni, Majusi niku genine niku disalap teng bangunan nginggil sangat bunder diukir ditatah kanthi apik kei ornamen-ornamen. Lah bangunan sing didamel geleh geni sing disembah niku naminipun Manara. Nah, begitu melu Islam pun mboten nyembah geni. Mila genine niku ilang, manarone niki digeleh ngarep mas masjid. Lah anger wong delok le, wong Persia sing mlebu Islam kok duwe manara ning ngarep masjid. Beh, kok apik ya manara ngarep masjid? Akhire kabeh wong Islam pengen nyuntu bangun manara. Sing akhire tekan Yuwono jenenge menara. Niki mula wong nek ora ngerti niku dipikir Islam niku tidak berkembang dengan budaya yang lain bagaimana roh. Lah akhirnya wajah baru Islam tumbuh di Persia, tapi terjadi konflik politik teng Madinah antara nih Banu Hashim kali Bani Umayyah. Terjadi konflik sampai akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh sebagai khalifah ketiga. Karena terbunuh, Sayyidina Ali wangsul. Dilalah teng mriku kesepakatan baiat, Sayyidina Ali ganteni Sayyidina Utsman. Sebab ganteni Sayyidina Utsman di tengah konflik, ora rampung konfliknya. Sampai Sayyidina Ali terbunuh di tangan Abdurrahman bin Muljam. Karena Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan sing teng Basra wangsul nyusul bapakne sing sedo. Wangsul teng Madinah dados masalah. Sebab nopo? Sedane Sayyidina Ali kekuasaan pindah teng tangan Muawiyah. Muawiyah masrahno kekuasaan teng putrane ingkang nami Yazid bin Muawiyah. Lah ketekan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Yazid merasa tersingkir, tersaing. Mulok musuh barune Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Yazid bin Muawiyah. Sampai konflik. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan terbunuh racunan teng Madinah. Lah Sayyidina Husain timbangane situasi tidak terkendali, aku harus mulih wis anu apa Yazid pehen ya wis aku tak mulih sak anak putuku. Akhire sahabat apa Sayyidina Husain niki wangsul sak keluarga, sak putu-putune Nabi sedaya, sak buyut-buyute Nabi wangsul sak keluarga besar karena wong mulih mboten beto pasukan perang. Lah Yazid niki wis mboten kuat ngempet emosine ngirim pasukan. Terjadilah benturan di tengah jalan teng padang besar namini pun Karbala. Tanggal Songo Asyura petuk pasukan niki tidak terkendali, pasukan Yazid melakukan pembantaian terhadap cucu-cucu Rasulullah. Tanggal sedoso telas pun acur kabeh putu-putune Nabi. Saat itulah dunia berduka. Uang berduka kabeh kok ana wong tega karo putune Kanjeng Nabi. Telas sedoyo niku titik-titik jaran ngantek acur. Mila wong Islam semenjak itu nek wulan Syura menjadikan bulan duka dan bela sungkawa. Ngoten lho. Mboten kok nyiroro kidul mantu. Lha niku menjadikan bulan Asyura utawa Syura niki wulan duka, bulan bela sungkawa. Mula semenjak iku wong sak donya ana sing memperingeti, ana sing gawe bubur Asyura, bubur abang putih, abang minangka getih, putih minangka balung. Tiang Iran sing minangka sedulure Sayyidina Husain saking garwanipun rumangsa bendarane mati mboten saged mbelani. Mula akhire gelane wong Iran sing sakniki dadi Syiah, saking gelane nek tanggal niku diperingati dengan melukai diri niku tandane bela pati. Tiang-tiang semenanjung Sumatera damel tabui naminipun. Niku kaya menara cili-cili, ngoten niku kotak-kotak diarung di sungai. Minangka tanda itulah keranda-keranda waktu itu yang berjejer gawa putu-putune Kanjeng Nabi. Lah sing teng mriki sebagian besar santunan anak ya yatim. Lah iki lho. Wis dong, wis pernah. Uteke wis jalan. Lah iki lho. Dadi wong Jawa iku ora kok perkara nyiroro kidul man mantu sing ngarangi wong Pati biyen. Sing ngarangi wong Pati nggih sekitar Juwono mriki wonge. Nggih, naminipun Abdullah. Abdullah lan naminipun Abdullah niki. Abdullah niku santri Mogol. Kere melu Londo. Tapi dia punya kemampuan menulis yang bagus. Karo Londo difasilitasi terus pindah agomo. Bareng pindah agomo Abdullah niki kondiang jenengane Kiai Tunggul Wulung. Pindah Kediri. Sing akhire nulis kitab Sabda Palonoyo Genggong termasuk Serat Dharma Gandul Gatulu lucu. Ayo karyane Abdullah iki. Mula teng ngriku terus ana crita nyiroro kidul man mantu gue elek-elek wong Jawa sing ngregani wulan su Suro Londo setuju termasuk saiki Wahabi setuju mula akhirnya wong Jawa dilokno tukang musyrik gething apa menganggap ulan Suro ulan wingit ulan sial mboten iki carane wong Jawa ngiling-ngiling peristiwa tragis putu-putu nih Kanjeng Nabi lho tekan sakmene mahabbahe wong Jawa dateng Kanjeng. Tapi ngene iki lho carane wong Jawa menunjukkan cintanya pada Rasul. Lho gak nek bengak-bengok. Dadi kondo-kondo ora perlu rame-rame, ora perlu kondo-kondo dicekel, diugemi ulan surole, aja mantu, aja pindah omah. Iki ulan dukane Kanjeng Nabi, bela sungkawa putu-putune Kanjeng Nabi, padha karo wong Jawa. Anak jatuh cinta mesti tekoh neng poro sesepuh takok mbah niki kira-kira sok kawine kapan. Anakmu jenenge iki le nak kawine. Oh iki pase Rebo Pon. Wah ampun Rebo Pon mbah, iki dino apik le. Wah ampun nopo geblake mbahku niku ana Jawa nak ngoten niku matine mbah utawa oh ya wis nek ngono Senin Legi, mbah ampun mbah napa geblake bapak iki wong Jawa ngoten. Iki carane wong Jawa alus. Begitu cintanya pada dzurriyah Rasulullah, mboten rame-rame. Jawa niku. Sebab napa peristiwa 10 Asyura niku nyisakno wong siji. Putune Nabi cilik selamat sitok mbuh critane pripun naminipun Sayyid Ali Zainal Abidini selamat niki sitok. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya mboten wangsul malih dateng Madinah, medal begitu gede ndak ribut maneh duwe putra Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq ngadoh di putra Sayyid Ali Uroidi. Wadoh putrane naminipun Sayyid Muhammad. Tambadoh di putra Sayyid Al-Sayyid Ubaidillah. Tambadoh di putra Sayyid Aisha. Duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Alwi. Ngadoh di putra Sayyid Muhammad. Tambadoh duwe putra Sayyid Alwi. Tambatoh duwe putra naminipun Sayyid Ali Khalil Qasam, tambatoh duwe putra naminipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, tambatoh duwe putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Ngadoh tekan Mongolia duwe putra Sayyid Abdul Malik, ngadoh malih duwe putra Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa utawa Kamboja, ngadoh duwe putra Sayyid Muhammad sampai Pase, duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu tanah Jawa sing diarani Syekh Jumadil Kubro. Loh iki loh, sebab yatime putune Nabi riko nglairne sitok tekan mriki ana Islam. Lah Syekh Jumadil Kubro wong pancene mlebu mriki kaget. Ternyata begitu mlebu mriki ana kekuasaan gede jenenge Mojo Pahit. Wonge cilik-cilik, pesek-pesek tapi pinter. Pinter-pinter wong Jawa niku. Pinter-pinter, ngalim-ngalim. Duwe kitab-kitab gede. Duwe universitas-universitas besar. Ono Universitas Nalanda pertama teng Wonosobo, teng Mojopahit, terus teng Palembang. Universitas niki duwe babon kitab loro. Naminipun Negara Kertagama sing bicara tentang tata negara, sing ngarang Empu Prapanca. Duwe kitab piye carane urip dalam perbedaan, jenengane kitab Sotasoma sing nulis Empu Tantu Tantulan. Waduh, dua pinter-pinter iki bangsa apa? Ternyata Mojopahit niki duwe mbah jenengane Kertanegara menaklukkan Mongolia, negara adikuasa dunia, penakluk Arab, penakluk Eropa, takluk di tanah Jawa, diantem kali Kertanegara. Iki bangsamu ya. Mula tak dunungno ben sampean ra minder dadi wong Jawa. Jawa, pinter-pinter wong Jawa. Ora kok wong Jawa iki goblok angger elek ngono Jawa. Pitik gedhe titik Bangkok. Yo. Loh. Jambu gedhe titik Bangkok. Kunci nyengungu ngiwonengen Inggris. Sing asli mriki karek gula Jawa. Pitik cilik-cilik pitik Jawa. Wedhus anune kuntil-kuntil, wedhus Jawa angger gedhe, wedhus Etawa. Nongko Londo. Iki Londo Jawa iki kene pitik ngendhok ning kene, netes ning kene ya pitik Jawa. Jawa jambu mbok uyuhi uyuh Jawa ya jambu Jawa. Oh, jambu Bangkok ilkoti. Ya tak urut no, dadi ben kan. Ketemu kekuasaan besar. Juk sembrono sampean mulo. Wong Jawa niku apa yang tertinggal dari dunia? Ora ono. Apa sih sing keri teko donya? Eropa duwe cerita Cinderella, Jawa yang duwe bawang putih, bawang merah duwe kok ora kalah dhewe. Arab duwe cerita Kais Laila. Eropa duwe cerita Romeo Juliet. Cina duwe cerita sampai Ingtai. Kene duwe ande-ande lumut. Apa ini sing kalah? Roro Mendut Prono Citra. Loh, Panji Asmoro Bang lengkap. Kono ndek cerita Bandung Pontowo, apa ndek cerita Samson, kene ndek cerita Bandung Pontowo, Sang Kuryang, si pahit lidah. Ilake dilat mati. Nah, coba ya. Kono duwe cerita kura-kura ninja, aku ndek cerita kancil nyolong timun. Apa? Kita dunung no ben sampean ra minder di wong kene iki ya. Islam petuk ngono petuk wong Jawa gumun pih hebat. Akhirnya karena wong iki wis hebat, wis ora mikir mesti gathuk Islam karo Jawa. Jawa padha peradaban majune, padha hebate. wis mulo Syekh Jumadil Kubro rapati mikir wis enteng akhirnya Syekh Jumadil Kubro konsentrasi ini nameng setunggal nopo meredam Gunung Merapi sebab Gunung Merapi wedine karo Al-Qur'an lau angzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah mulo Syekh Jumadil Kubro konsentrasi maca ayat niku tekan sak niki nek Gunung Merapi obah diwacakno lau angzalna hadzal qur'ana termasuk Mbah Marijan cuman karena Mbah Marijan wong Jawa nek ana gunung obah jikuk kendang ngidung kidunge Mbah Marijan tak rungokno ternyata kidung terjemahan lau angzalna hadzal qur'ana ning karo Mbah Marijan dadekke kidung jenenge kidung kacer lha kok diarani kidung kacer ternyata wong Jawa ora iso muni surat al-hasyr metune kacer dek ya kilat-kilat Jawa dulu lo kadang lagu orang hari ini kok ini tapi Mbah Marij Mbah Jumadil Kubro ngadepi masalah masalah nopo wong Jawa itu duwe ilmu yang tidak pernah dikenal oleh dunia sebelumnya nopo wong Jawa itu nek mateni wong ming lungguh saka omah nek nyenengi wong wedok lungguh teko omah nek nyolong lungguh neng omah iki nek gak wong Jawa ora ono. Ternyata ini sebab wong Jawa duwe ilmu Bhairawa Tantra. Ilmu Bhairawa Tantra niku saking kali, sakali saking Durga, Durga saking Siwa. Niki duwe ilmu ngrogoh sukma. Nah, supaya iso ngrogoh sukma, ilmu niki nggih niku nglakoni naminipun pancamakara lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menungso supaya wetenge niki tenang pakane sego ngisore udel supaya tenang sek bebas sak mblengere lanang wedok supaya pikirane tenang ngombe arak supaya sukmane nek lunga awake mboten obah mangan daging menungso akhirnya wong Jawa sukmane lunga dijak nyolong jenenge ngepet sukmane lunga jak mateni wong jenenge san jak nyenengi wong wedok jenenge pelet akhirnya teng mriki kondang santet pelet ngepet mangan menungso akhirnya Syekh Jumadil Kubro kewalahan nyeluk koncone King Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi wong Jawa nyebuti Syekh Subakir akhirnya diuber-uber kalau Syekh Subakir melayu teng segoro kidul nyebrang ngulon Pelabuhan Ratu Jampang Sukabumi ngulon Banten mulai jenengi Banten maknanya tumbal sing melayu ngetan munggah Gunung Lawu melayu ngetan Gunung Kawi Malang melayu ngetan Alas Purwo Banyu Wangi lah tengri kok dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro Syekh Subakir sepuh muridnya naminipun Mbah Ishak nguber teng Banyuwangi Menak Sembuyu nyerah akhirnya anak ising wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbah Ishak pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame gresik sebagian melayu teng Bali sebagian melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang sebelah muksone Prabu Jaya Baya lah diuber kali Sunan Bonang putrane Sunan Ampel putrane Mbah Ibrahim Asmorokondi putrane Syekh Jumadil Kubro diuber mereka akhirnya nyerah bareng wis nyerah ya wis muter-muter tetep aja udah ya nggih jeng Sunan kula tanggu klambi aja sek bebas arak iku haram mulo gantian teh kopi utawa wedang putih lah tumpeng iku halal rapopo wong iku sego ingkung menungso ganti ingkung pitik mantra ngrogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah mulo terus wong Jawa ketinggalan ada tumpengan musyrik boten ya boten sing musyrik sing awal sing niki dandanane Sunan Bonang ngeten niku. Lah mula begitu didandani Sunan Bonang, wong-wong wis ora nganggep musyrik. Niku lho, kaitas nabi wong terbangan maune niku tengahe wedok udo, udone diklambeni terbange ta tetep tola albad. Wong tawaf tengahe wong tawaf udo, akhire tawafe tetep udone diklambe lambeni. Akikoh maune sing dibeleh singa unta supaya napa hebate singa medhun ning bocah, hebate unta medhun ning bocah, hebate jaran medhun ning bocah, untane digenti ngangge wedhus. Akik nyembelih tetep saking singa ganti wedhus. Lho niki saka Bhairawa Tantra dirubah dadi cara tumpengan Islam. Lemula nek sampean ana sing protes tumpeng critani kok isih ngeyel tapuk lambene ngono ae lho. Oh. Niki ge pun. Lah akhire Syekh Jumadil Kubro niku ndek putra, ndek murid naminipun Syamsuddin. Syamsuddin pindah Kerawang mriko daerah Cilamaya, Rengas niko sekitaran niko. Damel pondok Al-Qur'an dikenal dengan pondok pesantren Kuro. Syekh Syamsuddin dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Lah Syekh Kuro akhire di murid naminipun Datuk Kahfi, pindah Amparan Jati Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing berhadapan langsung kali Pajajaran. Iki lho celali yo. Jadi tadi Islam lebih kok periku wau kok sitok Said Ali Zainal Abidin. Nah Syekh Jumadil Kubro duwe putra Ibrahim, pindah Palang tu Tuban, dikenal kanthi jeneng Ibrahim Asmoro. Kondi duwe putra Raden Rohmat Sunan Ampel sing berhadapan langsung kali keraton Majapahit. Nah Majapahit ora bodho, wis pinter ka kabeh. Mula piye carane niku? Wong Majapahit niku ora ana sing bodho. Arep diceritani swarga banyune mili, neng kono banyu mili neng endi endi. Arep diceritani swarga woh-wohane akeh, wong Majapahit woh-wohane akeh, wong ciplukan neng sawah wae akeh. Critane opo? Dadi ora crito, pelan-pelan. Iki didelok ya. Masyarakat iki kudu ditata. Ben Islam niku iso mlaku. Lah niki wong sak donya niki gumun nek wis roh ngeten iki. Betapa hebate sing teko ning Indo niku saiki wali-wali. Wong sing iso online langsung karo Gusti Allah. Para wali, mula Indonesia niku sing teko mriki mboten wong sembarangan. Kelase wae wali mulok kendel-kendel ora wedi apa-apa. Weruh kene kok ngertine pangeran, ya wis Allah jenenge pangeran, ora apa-apa. Ngertine musala kok jenenge langgar, jenenge langgar ora apa-apa. Syaikhun ustadzun kok ngertine kiai, ora apa-apa. Dum-duman karo jeneng kebo Kiai Slamet, ora apa-apa. Syaikhun ustadzun, tilmidun muridun san santri kok apa piye ngene lho. Lah wis ora apa-apa dadi ora krasa nek wis arep dirubah alon-alon. Alon-alon ngoten niku. Nah, sing paling angel niku ya. Zaman semonten niku ngrubah wong Jawa. Sing paling abot niku sitok. Ngulangi wong Jawa mati. Wong Jawa niku sadurunge ngertine mati iku urip maneh, reingkar. Nah, tapi nek Islam kan mati bablas. Sebab mati bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mulo golek sangu sing apik. Nah, Jawa iki carane ngulang piye innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun didadekke basa Jawa. Dadi urip aja lali sangkan paraning dumat dumadi. Dilakokno sing muni ngono sapa? Eyang Sem Semar sing muni aja lali sangkan paraning dumadi, aja dumeh ngono. Sapa? Soale nopo? Yang Semar iku wis ana ket sadurunge ana Hindu yang Semar niku minangka dedengkot agami saderenge Hindu ingkang nami agami kapitayan. Agami kapitayan niku Gusti Allah ora ana wujude. Tan kena kinaya ngapa sebutane Sang Suwung. No, urung ana apa Hindu. Nah, akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno aja lali sangkan paraning dumadi. Lah carane ben wong Jawa paham tur gampang eling niki dadosaken tembang. Sebab wong Jawa niku hobine nembang. Seneng nek nembang opo iki ditembangno. Wong Jawa mlaku kok rumentok nembang, tok mentok tak kandhani nembang. Wong Jawa weru lintang ya. Yen ing tawang ana lintang cahayu nembang. Wong Jawa weru apa semut, semut ireng ana kebobong kang nembang. Dadi wong Jawa nek karo tembang mesti nyantol. Bojo minggat nembang wong Jawa. Dang Bali Sri nembang. Bahkan sak donya niku ana rekor. Wong donya sing duwe tembang silit iki wong Jawa tok. Ora ana wong kok duwe tembang silit nek ora wong Jawa. Demuk silit kudi kena yo kan kendang jebol ayo bole pitik. Lah ngoten enten ta iki tembang niku? Enten mboten? Lho ya niku tembang silit sak donya iki tembang silit coba. Lah mula kali para wali iki gek-gek tembang niku. Lah carane ngulang nganggo tembang iki piye? Niku wong Jawa senengane napa? Delok wayang. Opi delok wayang wong Jawa niku. Mula dadekke tembang kanthi nglakokke wayang. Lah wayang sadurunge Islam niku wayang beber. Wayang beber niku haram supak soalnya rupa gambar. Mila akhire wayang niku dirubah ket zaman Sunan Ampel. Bibite niku zaman Mbah Ampel goleki pelukis Majapahit naminipun Sungging Prabangko. Karo kon gekke wayang sing dudu gambar ya dudu patung. Nah mula akhirnya didamel ke Sungging Prabangkara wayang bentuknya miring irungi nyengungur ngoten niku. Nah mula akhirnya natah gambar wayang jenenge Nyungging soalnya sing gawe kawitan Sungging Prabangkara lho niku. Lah terus dilakokke wayang sangkan paraning dumadi niki. Lakon pertama Jamus Kalimasa Sada nyritakno Puntadewa ajeng mlebu swarga nirwana niku gagal. Sebab kalih para dewa diarani pusakamu isih keri ning Jawa Bali. Ngoten niku. Lah ngoten niku dados lakon. Lah ditakoni, lah pusaka apa? Ambo niku lah akhire lakon niki dikedheke teng zaman Sunan Kali Joko. Ning lakon iki awal menen tentang zaman Sunan Kali Joko dikedheke malih lakone niku. Sunan Kali Joko ajeng ngethok empring ngethok kayu teng daerah Semarang, kayu ajeng diketok pindah, ngerti ketok pindah, ketok pindah akhire diarani Jatinga ngaleh. Lah terus ternyata wong diwut-diwut. Terus lho ono wonge to. Oh, aku. Wis sapa iki? Aku Puntadewa. Puntadewa sapa? Puntadewa Pandhawa. Ha kok ning kene ngopo? Ya le, aku gagal mlebu swarga. Gara-gara opo, Mbak? Pusaka ku keri sitok. Nang aku lali opo iku? Apa to, Mbak? Iku pusaka ora tau tanggo, iku mung tanggo munggah karo mudun tok. Kaya napa critane, Mbak? Critakno jare Sunan Kalijaga. Wah, ini tenggen kula, Mbah. Apa kuwi? Kuwi tenggen kula niku pusakane pun kok tenggen kula. Digawa Raden Puntadewa niki. Begitu ngono pun kok bahasa niki modele pun model anyar. Nek jenengane jeng mundut pusaka niki umbah raine, umbah tangane ngeten iki, sikile pun lah disipur kok. Ngeten lha niku kok, lha niku pusaka niki. Lho iki pusakaku. Wah niku pas wete model anyar saiki, Mbah. Apa pas wete? Niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu diwaca, oh yo kelipat iki jamus kali masa sedo. Akhire ya saku tak mulih lho ngeten niku. Nah sing Jawa mikir, ngapunten dewe ora sampurna ora tulungi Sunan Kalijaga, ayo mrono. Ayo mrono. Lah akhire dugi ngrika kan terus kare jeneng ya. Ayo ya ya, wong mlebu Islam ya. Kan syaratnya kudu tak kudu wudu, kudu jinabat. Lah diulang wudu, angel nang umum. Akhire diulang wudu, diulang jinabat, angel kongkon nyemplung akhire ana kung kungkum lah wong Islam diulang kungkum niku. Begitu kungkum mentas, nah terus diulangi pengin dadi wong apik. Nggih. Wong apik iki sapa iki? Tangan jeng Sunan. Sing apik ndi? Sing niki jeng Sunan jempol. Ya apik jempol. Ning jempol iki ra eneng sampurnane nek ra eneng jentik. Lah jentik iki maknane aja utak-atik barang liyan ya aja nyolongan. Iki ta ora didalili asyariku wasyariqatu faqtu aydiyauma hadis law anna fatimatu binti syaraqat laqatu yadah mboten jentik cotak-atik barang liyan iki tak jenenge jentik soalnya nggo nginjen silite bi pitik ngono ta iki opo cari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra rae iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong sombong iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol tapi aja lali nek wis jempol kowe iso kalah karo jentik mulut jentik iso diulang jentik penunggul patenono aja di dulur tuwa malati lah ana ngoten niku ta nggih lha iki lho ulangane wali dipikir dolanan ngoten mboten niku wali sing ulang nah yo alon-alon akhire do paham ya wis kok nek mulih ya Kang ya berubahlah. Jadi wong sing apik ayo mulai dakwah. Napa disangoni pacul iki pacule itu napa ne? Iki nggo ngipatke barang kang muncul nggo berjuang. Lah nek berjuang ngipatke barang kang muncul aja lali obahe awak. Mula kolongane dijenengke bawak. Lah nek wis ngono aja lali ndonga ning pangeran, mula kayu sing adeg jenenge duran. Niki lah ulangane wong Jawa wong pinter kok. Ya di sana poni ngon mawon. Lah nek kowe mantu ngarepe omahmu nek ana cengkir gedang tebu aku wis cengkeceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gek ndang mlebu. Nah karo wong saiki ditambahi wortel kono nang diworcek nang untel-untelan. Karo tukang rias ditambahi jeruk kono nang dijejerke cek nang goleki jeruk ngono no saiki yo iki carane mulang alon yen mboten ngono mboten nah bareng pun mulai seneng wayang dilakokke napa dilakokke tembang sangkan paraning dumadi lha niku dijenengke tembang maca pat iku apa wong urip kudu iso maca barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya nyawa medhun king akhirat manggon ning donya manggon jero raga-raga gaenane wong tuwa saka panganan sing ning juwana pungan pangan metu uyuh metu taek metu umbel lah ana sing disimpen teng mriki namine nutfah utawa mani lah niki nek bapak nek ibu dicampur telung wulan dadi segumpal darah petang wulan segumpal daging lah nek wis dadi daging nyawa diundang dul medun nggih ya Allah alastu bi rabbikum sira lali ora nek aku pangeranmu nyawa niku jawab qalu bala syahid nggih ya Allah lo dadi saksi panjenengan Gusti Allah fan fukhruh mulo ruhan niki disebul nang nyawa nang raga rogone urip tek emplek-emplek daging cencang otot degno balung bungkus kulit tukuli rambut sangang wulan proses kesingisasi niku pembuatan karoseri rampung metu Begitu metu sing ketok kesinge isine neng jero, neng jero rogone ketok nyawane neng jero. Lah rogo ya tergantung sing gawe wong gawenan mriki. Nek sing gawe pesek ya metune pesek, nek sing gawe bangir metune bangir, sing gawe ireng metune ireng, nek sing gawe ayu ganteng metune niki. Ndungoten lho ya. Nah, nyawa medhot niku kancane papat, sebelah kiwa iblis loro nyasarno manggon rogo kiwa, manggon rogo tengen. Malaikat loro bagian gandol. Gandol ini jenenge jin korin kali hafadhah. Jelasno nang wong Jawa angel, mula dijelaske ngangge tembung dulur papat limo pancer. Nah mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen, dulur ki kiwa. Pancer pengin bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya Rahman ya Rahim I love you. Ra gelem tengen ya nganggo dulur kiwa sono matek aji ajiku jaranku goyang ya I love you. Pengin rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah, nek dulur kiwa sono matek aji ajiku bantung bondo asa. Pengen sugih nek dulur tengen ya hayyu ya la haula apa ya fatahu ya razzaq, nek dulur kiwa gawa pitik cemani munggah gunung ka kawi mule ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun nek tirakate kuat padha mandine padha golek pitik ilang, tak kok kiai ya ketemu, tak kok dukun sing rata wadus ya ketemu, ketemu padha padange kok. Cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omak kobong ngono tho. Golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak digendhul diobong pitike ya ketemu, ketemu lampune isih utuh blarake entek kok obong ngono to. Hebate wali biyen jelaske nganggo wayang. Lah akhire tembang macopat kang kawitan dijenengke tembang Mas Kumambang. Nopo kembang Mas Kumambang? Kemambange nyawa medhun teng alam do dunya. Nyawa teka kemambang sambut ngapati mitoni, rogone sambut imuni sasi. Lha nek wis bar Mas Kumambang, tembange menungso niku tembang mi mijil. Bakal mijil lahir lanang lahir we edak. Nek lahir lanang akeh koe loro, nek lahir wedok akeh koe siji. Lha nek wis bar tembang mijil, tembange kehidupan ketiga niku kinan kinanti lah cilik-cilik sangono no kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji. Wayang ngaji jam piro? Jam 3 sampai jam 4 wajib ngaji. Ra ngaji sadu kaplok. Wayang ngaji kok layangan ketok layangane. Wayang ngaji kok mancing ya cuklek pancinge, isih ngeyel ya disat kaline ngono mawon. Ora entuk sembrono pokoke ra ono hak asasi manusia, pokoke wayah ngaji tempiling. Wong tuane ra trima tenggen kula tempiling sisan. Nggih, ora sembrono kok nek bocah ki nanti wayah ngaji kudu disangoni. Embuh piye carane? Sebab kinanti kok lolos ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom mulai ndap blek. Apa bener nek wis bar sinom menungso kesusul tembang asmara, dono mulai ke taman asmara jatuh cinta, tae kucing rasa coklat. Ora kena tuturil ning selfie mah. Mah ngono to. Iku tembang asmara ndono. Lek wis bar tembang asmara ndono, anak menungso kesusul tembang gam gambuh, bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Nek wis bar gambuh petuk dandang gula dandang niku pahit, gula legi entuk bojo bagus ganteng kaya Pak Wakil Gubernur. Gula legi urip. Entuk bojo wis rupane elek, ora tau dhuwit sedengane ngramal togel. Pahit iki urip oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang kula menungso kesusul tembang dur durma. Endi dharma baktine uripmu? Cara gedhang metu wae iku pakan manuk, cara pelem metu wae iku pakan codhot, wae menungso apa. Nek duwe tenaga ndi tenagamu sing mbok dharma baktekno. Nek duwe ilmu ndi ilmumu sing mbok dharma baktekno. Nek duwe tenaga ndi tenagamu sing mbok dharma baktekno. Nek ana pengajian ning sing duwe bondo ndi sumbangan bandamu. Nek sing duwe ilmu ndi praktek ngajimu. Sing duwe tenaga bar rampung ndi tenagamu nggo nyapu larahan bar pengaji. Ngajian durma kok ora nang berdharma bakti anak menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro protol mripat wis mulai lamur maune mangan salak isine klethak pecah saiki mangan jatah untune co copot iki pangkur wis nang mungkur sing mau ini bal-balan sedina ping 5 kuat saiki nguber putune ra gelem adus melet meh melet iki wis nang pangkur wis nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo nggih sing tatone naga mangap ning dodo kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur serawayahe sing kene kok tatone manuk garuda kok mengkeret dadi emprit wah saiki nang mungkur nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang riyo riyoyo ora nang mlebu masjid ya ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma ne le mati ya terakhir wong Jawa diulangi mati bablas tembangi pu pucung menungso kimeng dipocong seluku-seluku ba tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut wali nek ngulang cesplek lah nek mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nah kira mesti ditakoni marabuka Allahu rabbih Allah Allah Allah Allah Allah malaikat mungkar nakir ha iki goblok muni Allah ora iso tapuk lambene sampean disyungul malaikat rokib medun aja ta aja piye iki muni Allah ora iso iya karepe ya Allah tapi muni ilat bakaran niku engko ana ora duwe ali batak kang duwene ana cara kok ngono nang wis gelem belajar wis lho ana pengajian ya teko lho iki catetane ana lho anggere ana pengajian teko. Nah, tapi kok turu? Lha ora apa-apa to, wong ngaji turu ya oleh. Nek ngaji kok melek berarti ngaji kabeh. Ngrungokno kupinge ngaji, nek turu berarti mripate ora ngaji. Kupinge ya ora ngaji wong turu. Nah, terus, ya tapi kan tetep lungguh ning kono, berarti bokonge kan bokong ngaji. Oh iya ya. Ya wis to berarti hitung bokonge ana ya wis sesuk nek mati lak ya ana hitungane dhewe-dhewe mesti takoni mata mundi nek ngaji pun telas ya Allah lah kok entek nah bar ngaji ana wong jengking terus kula muni wow ya telas nah kira-kira ganjaranmu sing iso nang ndi teng bokong ya Allah hitung bokonge wa tashadu arjulum oh iya bokonge ana ganjarane wis bokongmu mlebu swarga ha bokong roh ya Allah lho niku lho mlah kula suwun sampean iki nek ngaji niku masih turu teko turu ra apa-apa sing penting ku bokonge meh lungguh meh lunga ngaji lho niku dadi paling ora niku duwe ngaji cap bokong sebab awak dhewe niki wong juwana wong bakaran ngapalno ilmu rapati nyan nyantel mulo nyantelno pengajian neng bokong lho mulo lho matine wong sing gelem belajar niku mati di ngapura Gusti Allah lah mulo nek eneng torekoh nang melu enten mboten torekoh teng mriki nek enten nang melu nang kondo Mbah Yai kula nderek toreko belajar nyebut asmane Gusti Allah. Kan mesti diulang nggih. Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah ngantuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ala ya ngringingen nggih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah suwene. Lah niku mulo diniati belajar lambene ya Allah, ya Allah. Mulane ana toreko nang melu. Tapi ya aja sembrono nek melu toreko nggih. kondo langsung karo mursyide yai kula nderek teriko. Iya wiritane pinten yai? 100 nak. Loh, mboten kiat yai nek 100. Nang kuatmu piro? Gangsal mawon. Lah sing 95 sapa sing nanggung? Oh, panjenengan ana. Oh, panjenengan kan mursyid. Panjenengan kan sopir. Kula kan penumpang. Sing kudu melek kan sopir, nek penumpang kan kelasé turu ngorok tekan genmu ten mawon. Pun tongke nek waya medhun tak bayar, ngono niku. Ngantuk kaya rokok. Oh, murite lho niku lho. Nggo napa jaga-jaga sak waya-waya mati, termasuk mati nih wong sing wis kaitung mati belajar. Lah mati belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Dan ini sing ragelem belajar diceritake nggih anteng mriku. Marbuka. Heh. Marbuka. Heh. Iki ha he ha he. Canggah hulu. Ning ek melet langsung wedi ndelok akhirat. Wong wedi jenengane wareng. Akhire karo Gusti Allah mulai kecomplung nono neraka, pelung diudhek ndelok neraka. Ora itu mati begitu arep mati diangkat maneh gantung kaya siwur siwur ciduk iwil-iwil ngoten nika. Akhire sadar tutuki meneh modal madil kotarangan bodol digecek ajur mumur kaya getebok bosok mulo akhire jarene Mbah Wali pangkate menungso niku anak bapak simbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok lho ulangan Wali ngene mbok nono ulangan Hindu tapuk lambimu ke itu tak dunungke bengi iki kampung petuk sampean yo. Lah akhire wayange mlaku Sunan Bonang niku akhire damelke alat musik anyar sing maune cek cek cek diganti gamelan slendro pelok sing rumuse ora cek-cek atang-atang tapi nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang kum. Lha niku maknane napa nang ning nang nong urip ya nang kene ya nong ko no kadang ning kene ngaji kadang nong kono nyolong pi tek urip ngono. Ora iso urip apik terus ora iso. Urip iku mesti nang ning nang nong. Kula niki ya tau nyolong jambu nggih sampeyan nek ngono. Lho jaman kula ning pondok tau nyolong juwet, ngerti juwet ta? Ur juwet sawet gedhe tak unduh kabeh. Are wong 50 nih sampe entek niku. Uber karo sing duwe bu tekan pondok. Wakire ora ngaku sing duwe pinter, yai ken melet. Lah wong kengken melet bocah 50 melet ya biru kabeh oh. Digundul kabeh lho au lho nyolong juwet maca kiai tau mencuri biyen nyolong juwet lho aku tau mencuri cinta lho lan tau dari sapa sing saat ini dadi bojo kula niku dicintai banyak laki-laki. Kok ada tok kula mulih yen kula. Ngono mboten niku tau. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong kono kadang apik kadang elek wong uripe menungso nek apik terus iki malaikat. Nek elek terus iblis. Ah nek menungso kadang apik kadang elek wis lumrah lah bareng ngaji jawil bokok wis biasa. Nggih. Lumrah urip niku tapi nek pengin pungkasan apik dangdang gum napa ayo dangdang balik nang Sang Hyang A gum gek dang bali oh nang Gusti Allah ngoten dangdang dangdang gum saiki kira-kira kula mbayangake nek wong joget niku ning nang ning nang nong ngono bongko tenan nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong iku rong dino ayan niku wis. Tapi nek enten dangdang gum beres dangdang dangdang gum ayo dangdang balik nang Sang Hyang Agung dangdang gum ngene iki dangdang balik Sang Hyang Agung bang bali nang Gusti Allah. Nah wong bakaran kadang ra ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong tang tang tang tang ngene nang ning nang nong nang ning nang nong tang tang tang tang lutuk lutuk lutuk nggih boten ngene iki lho ya nang ning nang nong nang ning nang nong tang tang tang tang ngono aja cah ya tang tang tang tang gung jeng Sunan Kalijaga wong dikelumpukno kei mangan cempret kabeh tangane wiji ane telu mawar kenongo kan kantil uripmu mawar no warno kenongo no kenong ini ningatimu kudu kantil nang Gusti Allah lho akhirnya mulai ngerti oh is mulai ngerti alon ora kok ayo Islam ora dicarnai diulangi ngatene kok akhirnya ngerti dah bareng wong Islam niki wis mulai ngerti ketok wong iki nandur akhirnya keke tembang leri leri lir tandure wusu milir sebab Al-Qur'an dawuhaken mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in Islam itu kaya tandu ran akhraja syat'ahu fa'azarahu fa'staghladu fa'stawa'ana suqih ya'jibu zurro al-yaqidu bihimul kuffar tandur lirilir tandur hewasumilir tandur begitu wong Islam ini kita tandur ini piye carane nandur wong Islam ini nek mengene tok radadi mulai akhirnya nopo wong Jawa sing maune rojo kawulo raja hamba kekuasaan ini iki nglebokke Islam ben wong iki padha di hadapan Allah iki piye carane ya sementara wong Jawa zaman semono kasta-kastane kathah sing brahmana urusan agama dadi kaya kula ini zaman biyen ngono brahmana no nek sing urusan kerajaan kastatria urusan pegawai negeri wisya urusan golek rezeki jenengane sud sudra lah ngisore niku ana wong ra nyambut gawe ning senengane njaluk pengemis paria ngisore niku ana wong senengane mangan tapi ngentit nyopet jenenge kucah ngisore niku ana kasta sing senengane nyolong tapi nek konangan melayu jenenge mleka ngisore niku ana maling tapi nek konangan wani jenenge canda candala lho masyarakate ora iso dadi siji kekuasaane ora iso dadi siji siji lah mula terus akhirnya ben rukun dadi siji akhirnya nopo para wali nglebokke konsep hidup bersama namine musyarakah urip bareng tanpa kasta tanpa kekuasaan saling menindas jenenge musyarakah dilebokno lah niku sing saiki dadi bahasa mriki namine masyarakat. Lah nek wis masyarakat berarti wis padha-padha saling hidup bersama. Lah musyarakah sing saling hidup bersama ora mungkin raja hamba mula dilebokno istilahe Kanjeng Nabi dawuhipun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mula peleburan raja hamba menungsone dijenengke ra'iyah supaya saling bertanggung jawab sing akhire dadi bahasane awak dhewe dadi rakyat dan hari ini rekor dunia satu-satunya bahasa Islam yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia raono golek ning dunya tapi wong Jawa rung krasa wong sing kawula tetep entuk muni kula sing sahaya tetep entuk muni saya sing hamba tetep entuk muni ambo sing pukulun tetep entuk muni ulun ora krasa. Lah begitu ra'iyah niki nggih mula sampean nek wis muni ra'iyah ilange wong kafir dengan adanya ra'iyah maka tidak ada bahasa kafir. Kafir niku wong is wong wong apa ora Islam sing nentang Islam niku kafir. Nek wis gelem urip bareng naminipun dim dimi. Lah nek wis saling bertanggung jawab jenenge ra'iyah mula aja wong ra'iyah poklokno ka kafir lho niki lho mula kiai-kiai sepuh ora gampang muni ka kafir sebab sampean iki wis ra'iyah kabeh wis ora ka kafir lho ngene iki tak sik ro sampean aja mbok anggap kiai-kiai sepuh iki ra wani muni kafir lho ra oleh banser mas yo galak-galak ra tau muni ka kafir tak dunungno. Lah ro'iyah iki nek ngumpul ngrembug nasibe dibahasakan dengan perintah Allah wasyawirhum fil amri, mula ro'iyah ngumpul bicarakan nasibnya jenenge Musa. Wah, ro bahasa Quran kabeh dul. Lah nek musyawarah aja menange dhewe, duduklah hidup bersama dalam kedudukan yang saling bertoleransi, saling memahami, duduk bersama yang saling memahami sesuai dengan konsep Al-Qur'an. Napa tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, mulo lungo barenge musyawarah jenenge majelis bahasa Arab. Oh, lah nek ro'iyah ngumpul musyawarah dalam majelis pengen ngangkat pemimpin, pemimpinnya harus apa? Harus mampu menjadi pengayom secara luas, agar pemimpinnya mampu mengayomi secara luas. Kedudukan pemimpin ini disebut kaya sebutan Quran, napa wasi'a kursiyyu samawat, mulo kedudukane diarani kursi. Lah sakniki kursiyun, kursi musyawarah, ra'iyah, majelis, musyarakah, itu bukan bahasa biasa, itu bahasa resmi negara yang tertuang dalam undang-undang majelis permusyawaratan ra'i. Ya lho iki nek pengin delok negara paling Islam Indonesia dul. Mengono tomoe gak ro. Lah berhubung iki ra'iyah, majelis musyawarah dilungguhno teng panggenane para wali jenengke wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah lho iki lho Kang, ya. Lho kok ana wong protes iki negara ra Islam, negara ndi pengen ra kula. Arab iki kerajaan Saudi. Kene lho konsep Islam ini di sini nih pengen ra. Lho. Demula akhirnya para wali sanggup meletakkan sendi dasar. Nggih, lah begitu meletakkan sendi dasar, para wali sadar wong wis gelem nglakoni Islam, cuman panggonane ning Jawa. Cara salat setengah rolas ngono ya ora iso ning masjid. Wong setengah rolas tesi teng sawah, mula biasane nek adzan zuhur ngajak salat setengah lho. Loro niku kiai mbiyen ngenteni sing ning sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono. Sik ora teko-teko ya Rabbana. Ya Rabbana. Urung teko-teko ya tombo ati. Wong pancene wong atine pegel ya nambani atine dhewe. Sik urung teko-teko diamuk. Diurugi anjangan, jangan yang jelantal tekol. Jadi gila, jelantal tekol. Terus engkau solat dengan Allah Akbar. Nono yo angel, kon khusyuk nek Mekah weru Ka'bah. Mriki nek semakin khusyuk weru tim, tembok weru cecak weru ruko bolong. Allah be ruko bolong. Ono ting ting dah bakso. Dululit es krim mana kerung? Allahu Akbar. Oh no. Tut. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa. Ang mriki wis saged. Nang sholat sing mripate bocor, kupinge bocor niki kudu ditambal. Mula kiai mriki nambal sholat bocor nek bar sholat dijak di zikir. Carane zikir la la illa la la illa la la illa. Ana sing protes, aku maca hadis sahabat Nabi nek zikir meneng nek nah, Nabi kan karo sahabat kan kelas 1. Wong sahabat iki muridé Nabi, lungo jejer Nabi, frekuensine padha mlebu wifi. Ane mlebu wifi ini Nabi ya online. Nah wong mriki ora petok wifi apa-apa ya milbok. Dijak meneng ya turu. Ngono mriki gedeke. Edek tur muni supaya sing sepuh-sepuh krungu njuk nira ah. Nah kira nek iki ane meneng tok. Lah ya piye muni apa ta lho ya ngono. Mun apa Mbah? Mbok. Ya sami poso teng pundi mawon sa sami, tapi posone wong mriki kan angel. Lha saniki posone wong Arab niku gampang celeret putihe ketok kaitil abiyadine ke ketok wong padang pasir. Mriki celeret putih kalikan wit pelem. Ra ketok mulo ana imsak niku. Lah bareng ngono poso, tapi posone wong mriki niku ora pati khusyuk. Tiang Arab niku khusyuk nek poso, wong metu omah ra weruh apa-apa, wong padang pasir. Lah mriki metu omah weruh jambu, pengen mangan. Weruh blimbing, pengen mangan. Weruh pelem gendul-gendul, pengen mangan. Ra khusyuk. Timbangane kowe ra khusyuk turu wae. Mula wong mriki nek poso dikongkon tu turu, ora turu didalili naumu so imin iba datun turune wong poso iku iba iba, akhirnya sregep turu, turu akhirnya kiai ini sepi, anu ngoneng pasar tuku mercon, akhirnya dardor mulut yang beri gini, anu wong merconan ojo ditangkep, karena itu adalah perangkat Islam Indonesia. Bengi dok tek bar poso halal bi halal sami kita haji ya beda haji kongkon langsung rono ya kesasar wong antri ini suwe mulo cik lego hati nih wong beriki nempreno gambar masjidil ha karena ngomak bah aku sesuk rono begitu masih soar rono latihan sih neng alun-alun pak mani labbaikallah mahajan kelambine ikhram niat haji tenanan kabai triplek tapi kalau macam lagi kak terus bareng mungkin diterno wong sak kampung telung bis ning asrama haji dono hutan so so terno rono nah, sing diterno mlebu asrama sing ngeterno menggo kebun bina binatang nak ngoten kuwi biyen bareng ulama-ulama ngulang. Ya termasuk bocah-bocah niki sing selawatan niki nggih. Sampeyan kan ora tau petuk nabi, mula supaya atine nyantol ning Kanjeng Nabi dijak selawat. Selawatan. Nah, mula ana selawatan niku ben wong Jawa ngerti ngerti nabi, diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dino ni Senin 12 Mulud tahun Gajah. Iku selawatane wong desa. Nek santri ngeten iki gampang. Marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Oh, santri ya. Sing duroran niku tak rungokno ya. Wassalamun mustamirun. Kulakini atajandat. Apa aku tau? Lah ampe kula mbek mriki. Senior. Lah ya, lha niku ana sing ngono. Ibu-ibu sing wong senengane dangdut ya. Akhire selawatane dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dedeng. Ya Rafi'ah. Lah tenan iso. Antafatiya ji. Terusna. Ya hailal jud. Tiwal karami duhai senangnya. Penganten baru neneng neneng lho iki cek ngerti gak wong Jawa cek kenal Kanjeng Nabi lah sing senengane India ya Indianan ya Rasulullah salamun alaik de nyantel daraji asbantaya jiratal ala nahnu ana milih tumhi humat roi tumhi lho India lho iki jamane gak ra sing senengane Jawa ya nabi salam alaika ya rasul salam salam angelia numpak lho wis wis wis wis wis nek Jawa sing Jawa lho mulakno ono Habib Syekh ya wong menyene wis Jawa wis dikenal selawatan diulang nabi ya krungu Habib Syekh selawatan masih ra ngerti ya seneng ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah ya nah niku kula ra iso nirokno kok-koke niku sing angel ning ngarepe ngono toto anape kula isto ayo toto anape kula ngarepe ning kok-koke ra iso padahal sing larang kok-koke niku ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah ora iso aku wis latihan ning arep kocok sampai tak rewangi nyilem banyu segoro ora iso ternyata wangel kok-kok-kok niku iku butuh ilmu skill kelas tinggi ora iso tak tilut kok-kok-kok tetep kula wis latihan karo Muammar ya ora iso karo bebek langsung gak ngono jejer iki kula dilangi gogo-gogo ora iso niku limited edition eh ngono to aku ya wis aku ya ngono lho nek wong juwana kadang ora ngerti ku artine apa ora ngerti tapi wis kadung diulang ulama dadi seneng nabi mulo anggar ana sebab saya teko ya tetep selawatan masih ora ngerti kok gendera ya ana ana ya ana ora di pauter ana gendera sleng munggah gendera Iwan Fales munggah ngapa munggah lha iki lho nah ini fenomena Indo Nisa Mul Habib Ali Al-Jufri beliau menyatakan saya belum pernah ketemu pencinta-pencinta Rasulullah sekuat orang Indo Nisa ora pecuk jare ne maka beliau menyatakan maka saya punya keyakinan besok Islam terkuat akan lahir dari Indo Nisa ngene iki lho mulakno wong kene anggere muni selawatan ya Allah Gustur ge selawatan ya astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'ah afiqni amalan salihah Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang lho niku Dalai Lama sing nyanyi niku grupe jenenge Awara sing aran Ahmadi kali Abdul Qadir mula lagune apik lagu biyen ana bertasbihlah bertasbihlah tasbih itu memberatkan timbangan ana ngono lagu saiki sing aran wong kecelok kabeh menon dias di mana kemana ono lagu takok ngantos Ayu Ting Ting bojone ilang mboten kerasa ono lagu iki kok ono suarane meng bokong tok wih wih wih lagune Inul sampe Kiai Saenul ya goyang setan yang iblis ning ngono sing ra apa-apa mek Gustur tok ndak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot ya Gustur seneni Kiai Saindonesia lah kula ditawi Kiai Fuad Hasyim Gus kowe Gustur ning buntet takonane karo kiai-kiai mopo karepe goyang Inul kok ndak apa-apa takok Gus Anda mengatakan goyang Inul gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi Gus nek wis goyang Inul Gus bokoke ngeplek katoke ngene-ngene penuh syahwat kok ndak apa-apa bagaimana jawabe Gustur lho apa sampean lali nek aku ora weruh Lha mulai akhirnya sampai nek delok selawatan di Indonesia, ya Allah. Ora sampai ne wangi joget-joget lho gentira. Lah ngono ana sing protes, apa itu orang Indonesia? Cinta Rasul kok berlebihan gitu sampai joget-joget. Ya kamu enggak punya cinta. Kamu karena enggak punya cinta enggak ngerti kalau cinta itu berjoget. Lo seneng Nabi joget-joget, sampean lo perlu pacar rato. Yes, ngono. Biasa mawon. Ngono biasa. Terus cinta memuji-muji. Lah dari dulu cinta itu penuh pujian dan pujian cinta aja mbok bakas. Ora ini jerawat tok wae, Dik, wajahmu seperti purnama. Lu ngono kok mbok bakas. Kalimat cinta aja mbok bakas, bocah-bocah iki lek seneng Nabi wis ora kena mbok bakas iki. Mbok blek wetenge ya metune mahabbati Rasul. Mula ngono wis biasa, ndak salah no. Kalimat cinta jangan dibahas. Tahun 80-an lahir kalimat cinta yang menyakitkan. Tidak boleh dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bahas ya gelut undasmu sama ne gede ne kok balik ke rahim ibu. Maka kalimat mahabbah kok coba bahas teman-teman. Anta syamsun anta madaron. Ojo dibahas teman-teman. Mumet gue bahas kalimat cinta. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lha iku nek bakas ya musyrik masa ora petu sedina ae mati. Lha aja dibakas. Roma Irama kehilangan cinta kalimatnya enggak bisa dibakas. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusin dunia, Roma ya gelut sampean. Lha wong pacar ilang tak kok Gusti Allah kok nek cinta itu. Ora perlu tak kok polisi, ora perlu SMS, tak kok Gusti Allah. Karena cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar hilang ya tak Gusti Allah. Lagi nanti wong-wong nek wis seneng Nabi kok coba bakas teman-teman. Eh sing ngene iki carno. Lha iya ta, lha saniki yo coba. Sampeyan ro to. Dawuhe pun Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir iki nentremke ati, tapi nek wong jatuh cinta, tambah zikir tambah mumet. Wong kangen kok. Bahasa cintanya ya wis rasa dibakas. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Kowe wong rada Gusti Allah, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Apa kan kate pangeran dulu dadi bahas. Mula akhir-akhir niki kathah tiyang membahas, oh itu berlebihan hulu. Wah, wis aja mbok rungokno ya sampeyan nek cinta Rasul. Sampai jengking lho lah. Lho buktine napa wong selawatan niku nggih basa napa mawon ya pantes iki. Selawatan niku nggo napa mawon pantes, wong Sunda ya pantes. Ya Rasulullah salam, salamun alaik ngono ya pantes wong selawat teke nabi. Es lilin ma cece ya enak dirungokno. Wong Kalimantan Selatan niku nek selawatan mbuh bantri. Ya Rasulullah salamun alaik munalik ya rafi'a jani wa daraji fataya jik rotala lambe ya uhailal ju ya uhailal ju diwal karom kota baru gunungnya bamega nantai. Tapi ini ora sholawat ini ora iso di model-model ora kene. Wayang ini di model ya ora iso. Wayang ini wapi basa Jawa di model bahasa Indonesia elek. Om bumi guncang kancing langit kelap-kelap. Oh bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Ya ora dadi ya. Kita le Indonesia raya lho ya Allah. Coba sampean. Basa Jawa wis elek. Indonesia lemah banyu kuwi. Ora dadi. Pemenang kena wong Banyumas Indonesia lemah banyu ninyong. Lho karena duduk sholawat. Sholawat kok tambahi dedeng-dedeng-dedeng ya apik. Tambahi gentiro ya apa wong salatan. Adzan niku lho ternyata dirubah ya elek. Misalnya kok dirubah. Adzan kan ngene iki anila. Ayyalah sholat. tuku adzan dirungokno e enak coba saline dangdut rusak hayyala sholah hayyala sholah ora kentek kok ya rusak kok tak kandhani kok sampean lho pula sholawat iku menyene diamakno ya apik lho ngono ku para ulama Indonesia melakukan itu hebat luar biasa ya dangdut ya Jawa gitu sing jatuh cinta lagi putus cinta ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam sholawatullah ya narab cerita karo sapa lu ya enak sholawatan piye kula gek cilik sholawatan niku ana lagu top niku ya dirungokno ya enak ya badrodim ya badro tim tim min haza kulla kamal ngono ku ya enak ya mas macet lagi gara-gara si komole waduh ya dirungokno ku ya enak jeneng sholawatan iki aji lan wong nek wis seneng sholawatan wis senenge pol krungu dung ngene wis masyaallah ana sing tang tang tung sampe dicokot boyo ngono ku ya kuwi to sing kali dicokot boyo ngono apa kae lakune dicokot boyo turi putih ditandur ning kebon agung cono cleret tiba nyemplung mbok ira kembangi apa mbok ira kembangi apa turi putih ngono dirungono ku yo enak apa menen nek sing ning ngisor kula tau nyacak lungguh ning tengah ning bare ngene iki yo enak ngene iki yo enak ngene iki kok ora ono sing ero ora tak tutupi rai kula ngene iki angko nek ero kula arah sida selawatan salaman mumet kok ngene iki wes kula katok sak mesir dengkul ngene ngene aku kok gendera bal-balan ngene iki nyacak kula pengin ngrasakno kok bocah-bocah enak lho kok ya enak tenan mbuh ati mangane aku ketagihan ra sida ngaji leren lho seneng apa menek tali pancing apa pancing diwodot dawa ngene sing ngono ana berkate enake wis bapak lho niku lha iki lho cara-cara santri ulama dulu ketika membawa Islam ke Indonesia lho akhirnya Islam manjing cinta Rasul koyo ngene ngene kadang kula ya Allah ana wong jare ngaku seneng sunnah tapi kok ngarani nabi wong tuane mlebu neraka iki wong seneng model apa ngono sementara kita yang mencintai Rasul dengan cara kita dianggap berlebihan dianggap musyrik sholawat nariyah dianggap bid'ah dianggap musyrik karepmu wong cinta kok mbok bahas nek cinta mbok bahas ana bahasan cinta sing ra masuk akal cintane manuk emprit. Lho manuk emprit itu sampean ngerti ta nggih manuk emprit sing mangan pari ini lho. Itu pacaran sama kekasihnya, tapi di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali nih Nabi Sulaiman ngerti bahasa emprit. Lah ngerti emprit lanang itu merayu pacarnya, "Dek emprit, apa Mas emprit? I love you." Pret. Ngono sing emprit wedok. Begitu emprit wedok muni pret. Ya emprit lanang ya langsung metu lanang iki senajan emprit. Langsung suarane koyo demit demprit. Jangan sepelekan cintaku padamu. Aku cinta padamu. Itulah caraku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan. Kan ku porak-porandakan kerajaan ini, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah Nabi Sulaiman krungu ngono lho manuk emprit mene muni ning ngono. Walaprit lambemu jare. Lah ngono ku si emprit iki enak le jawab ya Sulaiman. Jangan begitulah. Mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Jadi yang ngono gak emprit iki. Dadi mulo nek bocah iki wis seneng Nabi aja mbok bakas ngene. Ya lha iki Lho akhirnya cara-cara wali niki dadi. Lho niku awal-awal niku Sunan Kalijaga dan segala anu perangkatnya niku ngulangi omongnya ini sedikit nganggo wayang. Ya terus akhirnya terus Ki Ageng karo Nyi Ageng ngeten niki. Niki generasi setelah Sunan Kalijaga. Nggih. Memang ngono teh sapa sing ngero ya ora ono sing ngero. Wali-wali zaman semono iku jenenge ya aneh-aneh ngono ku. Manggone ngene Ki Ageng ngerang. Ki Ageng sapa nyono? Nyi Ageng sapa nyono? Ngono tok wong biyen niku ora gelem ngetokke awake sapa. Sunan Kalijaga ya Brandal Loka Jaya. Sunan Kalijaga lagi konangan jenenge Raden Syahid. Ngono tok. Saiki apa Sunan Panggung? Lho apa sing ngero Sunan Panggung? Sunan Geseng. Wong biyen iki wegah ketono jenenge, soalé ben apike niku ora garai som. Sombong sebab wali sing mlebet teng mriki pertama wali Maulamatiyah. Wali Malmatiyah niku wali-wali sing ora ngetokno apik ning ngarepe menungso. Lah nek sakniki niku ora kok ora ngetokno apik, pancen ya ora apik. Wali Malmatiyah niku toreko sing ngedekaken naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammaroh. Niku ora ngetokno apik blas ketoke wong elek wong nek apik didelikke kuwatir dadi regete ati dialem karo menungso. Salat ning masjid niku ora melu, senengane turu masjid ning ora sembayang wong Malmatiyah niku. Sampai engko wong sak juwana ngarep bocah gemblung turu masjid ora sembayang. Nah kuwat ora dilokno wong sak ngono ning tetep sembah. Sebab sembayange kapan ngenteni nek ra eneng wong. Engko nek eneng wong kok ngunangi sembayange dheke, sesuk teko nggawa botol arak, mbok bocah gemblung. Ternyata ya salat ya mendem iki bocah. Lho, dielek-elek wong kuwi piye carane tetep apik ning elek ning ngarepe manungsa ora apa-apa, sing penting atine tetep ikhlas nang Gusti Allah. Nek awak dhewe ra kuat diarani elek sembayange, ya sesuk langsung ning ngarep dhewe Allah. Mene wong panjenengan ade ora melone kok. Wong Malmatiyah niku senengane akhir salat, akhir sembahyang turune apa salate niku. Dadi misale asar dhuwur ngono salat asar salifatu dhuwur Allahu Akbar. Oleh sak rakaat deng asar. Soale kuwatir ngene salat awal atine bar ngono lali karo Gusti Allah. Wong Malmatiyah niku wis ora kene mbok bahas. Duwe ilmu namine maul hayat, air kehidupan. Mula wong Malmatiyah niku matine bolak-balik niku ora kene mbok bahas. Nek mati ku kuburane kongkon gedhuk loro lenge leng atas niku isine celeng leng ngisor ngisine menung. So dadi nek ana wong kaya ngene iki kok dadi apa nek mati pas dikethuk wo mung dadi batang celeng tok. Ning asine ngisor lho niku wong mal mati ya. Tapi kali Imam Ghazali dilarang tarekoh niku dilakoni kali wong awam soalnya mesti ra kuat nek wong awam. Blasak-blasak tenanan. Nah, tarekoh kedua sing teko mriki tarekoh Akmaliyah. Sing ngedekaken naminipun Ibnu Arabi sing nulis kitab Fususul Hikam kali Futuhatul Makkiyah. Niku tarekoe cespleng nyang-nyangan. Sale contone kaya Saridin dikongkon syahadat ya mo. Syahadatin mo. Ora sampe 7 taun ra gelem syahadat, akhire begitu wayahe syahadat menek klopo. Begitu menek klopo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Awake tiba bung prok ning dhuwur watu. Lah syaritine dan kon syahadat malah bunuh diri. Akhirnya ternyata begitu ngono ora mati tengel-tengel ngene. Lho Den, kok sik urip? Ya isekno. Lah kowe ngopo dikon kon syahadat kok malah nibake awak kok dhuwur klopo? Lah jare Gusti Allah ki kuwasa ya tak tes tenanan kok. Ya kudu tak cacak tenan apa gak. Lah ngene iki wis tak buktekno Gusti Allah kuwasa. Yakin tenan aku saiki ngono. Sampeyan wani? Ya rawane niku tareka Akmaliyah. Sunan Kalijaga dikokon Sunan Bonang wis ngerti kaline banjir kokon wiritan la haula wala quwata illa billah. Dilakoni 3 tahun sampai manjing tareka apa la haulane niku. Begitu banyu teko la haula wala quwata illa billah. Banyune nyingkir. Nek ora manjing lah kok gegek ntabrak mlayu wong ndak kelep tenan. Sunan Geseng Jaten Kobong kokon maca ya hayu ya Qayyum, begitu 3 tahun manjing ya hayu ya Qayyum, yo kayuku yo kayumu yo nyingkir. Geni nih tapi tetap lewat kobong ning daerah apa? Apa nek sampean pengin nyacak latihan Akmaliyah enten rel sepur monggo. Engko oleh ngriku ning pinggir rel la haula la haula. telung tahun mungkin wis mancing lah Allah nanti duting ngon sepuri lah Allah Allah ini sampean mancing tenan sepuri mesti mandek mbubani kempes ngomongnya mandek lalu kira-kira kok orang mancing lah ya kayak kita berlangsung melaju kok bongko sampean lalu aku akbar lihat itu justru tari kau yang ngoten-ngoten nih gue mulai manbiyan nih orang nih takut nih sopo bah nih orang belum ngaku engkau ndak api ekonang kenangan lah nih api kenangan nih kadang terus ngilangi ikhlas tuh kuleri ria ngoten nih udah lah tari kau berikutnya kan tari kau sing wis ngelatih kau yawak desa iki meng lah ilah ilmu nih gue rates-tesan nah mulai wong Jawa nih gue ilmu nih aneh-aneh wiritan boleh wit gede ngono. Aiku nek naga nek ulone metu ya karek nyang-nyangan. Lah Allah. Lah ulone nyingkir po awak dhewe mlayu meng ngono tho. Pedang bocok gegere celok ngono ya meng karek nyang-nyangan. Itan. Wa ja'alna min bayni aydin shaddan wa min khalfin shaddan wa sa'a. Wa ja'alna nek ade wut kok yakin wa ja'alna ini shaddan. Ya pedang ya ucul Mas ya landhep kok kaya ngopo. Ini gege cul ya cuwil ya leren. Mula nyang-nyangan sikil karo gen geni enggak ngene ya narukuni barta wa salaman ala tul ngono niku ane kek kobong mlayu wong kobong tenanan mule ban sering yakin ra apa ya ora apa-apa wong niku tes-tesan ati kok niku tarekah akma liya wong nek wis tarekah niku ya aja mbok sembrono ya wis ra wedi apa-apa mula wong Islam Indonesia Jawa kendel-kendel wali kok wali la khaufun alaihim walahum yakhzanun radhi. Nah sebab napa? Sekolah ini ku innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Ya muli rabbuna Allah iki titik ning tsumastaqamune iki sing suwe ana sing 9 taun maca ya ayu ya koyo ngene. Ya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lha kok iso? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tatanazzalu alaihimul mala. Malaikate medhun dadi balane ora wedi apa-apa wali niku. Mula wali niku cespleng wong tatanazzalu alaihimul malaika bolone malaikat. Ngono nang takok Mbah Yai, Mbah Wali, Mbah. Udane niki kapan? Engko sik aku tak takok malaikat. Ya takok malaikat penjaga hutan, Kang, udane kapan? Aku ditakon, limang dino kek, limang dino neh, Kang. Ya beres limang dino. Oh, jenengan kok ngerti wali kok. Ngene dae wali. Wali wis ora dipuji wis ora apa wis ora wis biasa mawon wali ni wong e ngono. Mula wali-wali niku ya kendel-kendel. Iki nek kiai jenenge apa ulama jenenge kiai piye iki? Ora apa-apa sesuk menang kiyaine to. Soale sesuk kiai kebo berarti wis kalah sing menang kiai haji ngono to. Mula kiai mbiyen wis biasa apa-apa konsultasi. Allah jenenge pangeran, bungkuse bungkus lokal kabeh lho niku. Musala lokal bungkuse langgar, isine Islam. Ngeta syaikhun ustadzun bungkuse lokal jenenge kiai isine kabeh Islam bungkuse Jawa persis kaya ibu-ibu kabeh bungkuse kongwan isine rengginang kapitan luhabe peyek cekeremes ndene lho lha niki mila lha saniki kita menyesal alhamdulillah pernah melewati fase-fase dididik para ulama. Sing akhire begitu di wilayah para wali menyebar singetan Datuk Ribandang murite Sunan Ampel sing mlayu Sumatera Aryo Abdillah murite Mbang Ampel sing mlayu teng Kalimantan murite Sunan Kalijogo Khatib Dayat ini membangun peradaban-peradaban Islam baru semua sana londo teko ajar bareng londo lungo apa yang terjadi bersatu membentuk sebuah bangsa yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia mulo sampean tinggali Islam Joko sampai mati tinggali NKRI harga mati ngene iki lho wingen ra nah mulo Islam teko wis Jawa wis warisane akeh ngono lho kongkon pala yahudu ala tu amil miskin Jawa wis duwe warisan mangan ora mangan kumpul kaya saniki sing sering dibuli lak banser iki to iki lho ana banser sing mau jogo aku iki sering dibuli anggar Joko Krit gereja diunekno kafir ngono. Sampeyan tak kandhani. Islam niku ngulang lakum dinukum waliyatin tapi perang agama terbesar di dunia niku teng Indonesia tahun 820 ras India perang ning kene Hindu karo Buddha. Wangsa Sanjaya sing Hindu, wangsa Sailendra Buddha niku perang entek-entekan. sampai Wangsa Sanjaya jenengane rajane Panukuh ora gelem dadi raja, pergi ke India belajar ilmu arsitektur, mulai dikenal dengan Resi Gunadhar Dharma. Sing Raja Sailendra jenengane Garung ngajak perang ning endi-endi, kelaripun namin pun Semaratungga, bareng perang terus menang, tapi akhirnya begitu perang terus goblok kabeh, arep gawe candi ra duwe arsitek, golek arsitek entuk wong Hindu niku wau. Akhirnya dibangunlah candi Buddha arsiteke Hindu, lahir candi Buddha bernuansa Hindu jenenge Sambara Budhu Budura utawa Borobudur. Lah kok dilalah anake Semaratungga ingkang nami Pramodawardhani jatuh cinta pada Panukuh, menikahlah kerajaan Buddha sama raja Hindu, matek ngono ayo anti Hindu ning anake malah seneng wong Hindu. Akhirnya Pramodawardhani menikah kali Panukuh, Panukuh dadi raja di kerajaan Buddha, bergelar Rakai Pikatan menggantikan Semaratungga. Lho akhirnya raja-raja rukun ning kono sing Hindu digaweke candi naminipun Prambanan, diawasi Resi Kumbayoni di bawah kendali Lokapala anak Rakai Pikatan. Akhirnya Balaputra Dewa punya pengalaman rukun, pindah Palembang tidak lagi berbicara konflik agama, Sriwijaya jadi gede, Sindok pindah ke Jawa Timur tidak ribut agama, Singosari jadi besar, Majapahit semakin besar karena mengerti makna perbedaan dalam persatuan, dikukuhkan kalian Empu Tantular dengan slogan besar Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling menjaga, mulo dina niki ana konslet-konslet banser turun tangan jaga gereja, jangan kamu salahkan karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Roh lo jangan tuh ngaji ngaji turu bokong mutok sing ngaji ngene iki lho ya ngaji rukun indah ya amma ba'du lho iki gek muka dimah ngaji lha rung mulai kok kula kok lho niki lha lagi amma ba'du lho lho ngaji niki ya ini udah pembukaan rampung kan amma ba'du lah kula gek amma ba'du to iki mau ketemu pun amma ba'du to deh. Ya kaya saiki amma batu mula ya iki gek muka di urung mulai ngaji ku lho. Jam piro to? Oh gek jam 12 ae lho. Lah jan menungso to, kula ya ora nyalahno. Wong jenenge wae menungso iki khalifah, nek wis medhun rene ora ana sing iso ngalahno. Singa kalah, manuk kalah, gunung kalah. Mengkalai menungso ning sito meng karo ngantuk. Mungsu bebuyutane menungso niku lak ngantuk. Wong nek wis ngantuk ya ora iso ngopo-ngopo. Rokokan kok ngantuk ya kobong karpet. Ngising kok ngantuk ya jungkel. Lengge arep tinju mektisen kok ngantuk ya ora sido. Nganten anyar kok ngantuk ya ora ngopo-ngopo. Ngantuk. Lah mula wong nek ngantukan kalahan, mula nek sampean pengin menangan aja ngantukan. Jeneng Nabi orang ngantuk 15 tahun ning Gua Kiro dadi nabi. Syekh Abdul Qadir wani melek 20 tahun teng Padang Pasir dadi wali. Sunan Kalijaga melek 3 tahun dadi wali. Lho niku lho. Mula sampean nek jatuh cinta melek ngono ya I love you. Mbok maca ya Rahman ya Rahim, mbok maca Sunan Mati Jaja iku jaran goyang melek. Mula sampean aja gumun wong golek nomer lho melek sampean ngono. Mula wong biyen kuat-kuat wong isore nang semelae Rahmane Rahim meleke ku untu loro itu dicu ya waras saiki sampean turu kalahan. Wong saiki aja meneh petuk singa petuk mlinjo wedi. Enggak kok mlinjo ora apa samurah tau lho. Wong kok ngantukan. Apa meneh wong wedok ora le ngantukan. Nek wong wedok ngantukan sing lanang oleh apa? Ngono ngantukan ditebok. Ya, ya wis ta, urung bahas, Mbah. Mbah anu Mbah Kiai Ageng kali Mbah Nyai Ageng sapa nyono urung tak bahas tapi sampean rupane kaya wortel tanpa daun. Wis mben wae taun ngarep diterusno nek kapok ya ora usah. Wis ngantuk wah semoh ngantuk. Wis sesi 2 iki wisane. Wis sinetron wae ono serine ngaji ya berseri. sebenah terus zaman ngantukan ngene rupamu lho wis kaya cabe merah keriting kaya wortel tanpa daun nggih mulo aja ngantukan ya sampeyan tak terusno maneh iki anggap wae mukadimah sing penting duduk persoalane wis ketemu ketemu kenapa wulan suro nyuro wong Jawa kok ora wani ngopo ngopo saking hormate saking lorone atine wong Islam sedane putune Kanjeng Nabi teng wulan Asyura mboten kok krana nyiaroro kidul mantu mulo nek iso nyok jaga wulan suro kanthi ora seneng-seneng niki ayo diterus terusno nggih kok muga sedaya barokah sedaya manfaat ki ageng nyageng saged kita terusno perjuanganipun senaosa ngangge cara sing beda beda ana sing mayang ana sing dodol sego pecel ana sing ngaji sing mulang sing pengajian lho niki lho nggih muga-muga sedaya barokah Al-Fatihah غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا ذل الاكرام اللهم اهتم لنا بالايمان اللهم اهتم لنا بالخير اللهم اهتم لنا من قول لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اتم لنا بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا أولادنا ذرياتنا تلامذتنا علينا وعلى الخير علي بعد القيامة من قيام الإيمان لأبائنا أمهاتنا من شيخ من شيخنا وجد جداتنا ونقول صوصنا إلى الروح يا كن سبحانه ينوك يا كن سبحانه جل مسؤولهم وفورهم ونسوقنا بلهم اللهم اغفر لهم ارحمهم وعافهم وانهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعيدهم واغفر لنا لهم اللهم اجعل قبرهم ولا تمرد الجنان اللهم اجعل مطهر جميع القبور ولا محمد رسول الله بحقنا المسلم اجمعين ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته